إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Melanjutkan pelajaran kita dan pembahasan kita pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawi al-Masadir al-Asilah atau al-Asliyah karya Al-Syeikh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad wafaqahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keadaan Arab, bagaimana keadaan masyarakatnya, dan sekarang kita akan masuk pada bab selanjutnya, yaitu kondisi keagamaan bangsa Arab. Al-halah ad-diniyah indal Arab fi jaziratil Arabiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa wafaqah wa saddada khutah istamarat huza'ah ala wilayatil Ka'bah nahwan min 300 sanah wa qila 500 sanah wa kanu qauma su'in fi wilayatihim. Kata Syekh, Bani Huza'ah sebagaimana yang lalu telah menguasai Ka'bah selama lebih dari 300 tahun. Bani Huza'ah yaitu keturunan dari Sa'labah ibn Amr ibn Amir, ya, yang mana mereka ini adalah orang yang atau kaum yang hijrah dari negeri Yaman menuju Syam. Ya, dalam perjalanan mereka menuju Syam, sebagian mereka ada yang singgah dan tinggal di negeri Mekah, ada lagi yang tinggal di Yasrib sehingga nanti keturunannya menjadi Aus dan Khazraj, juga ada yang tinggal di Mekah. Sisanya mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri Syam. Ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya Sa'labah ibn Amr ibn Amir ketika menguasai Mekah dan akhirnya digantikan dengan anak pamannya yaitu Rabi'ah ibn Harisah ibn Amr yaitu Luhai. Ya. Wa urifa qaumuhu bi Huza'ah, yang mana kaumnya ini kaum Rabi'ah bin Harithah ibn Amr ini terkenal dengan Bani Huza'ah, ya, yang mana akhirnya mereka menguasai Ka'bah selama lebih dari 300 tahun, ada yang bilang sampai 500 tahun. Wa kanu qauma su'in fi wilayatihim, dan mereka ini Bani Huza'ah merupakan kaum yang jelek, kaum yang tidak bisa menguasai dengan baik dan menjaga kehormatan Ka'bah dengan baik. Wa dzalika li'annahu kana fi zamanihim awwalu ibadatil ausan bil Hijaz. Yaitu dikarenakan pada zaman mereka ini, pada zaman Huza'ah yang mereka pimpin selama 300 tahun sampai 500 tahun, awwalu ibadatil ausan, yaitu awal mula pertama kali disembahnya berhala-berhala, ya. Bisa babi ra'isihim Amr ibn Luhai, yaitu dikarenakan pemimpin mereka yang bernama Amr ibn Luhai. Ya, Amr ibn Luhai ini masih keturunan dari Rabi'ah ibn Harithah ibn Amr ibn Amir atau ibn Amr ibn Amir. Ya. Yang mana ketika itu Amr ibn Luhai pergi menuju negeri Syam. Wa wajadal amalik bi Mu'ab min ardil Balqa. Ya. Ini ya jelas saja lah. Gambar peta Jazirah Al-Arabiyah. Ya, yang bawah itu adalah Yaman, sebelahnya Oman. Ya, yang atas itu Yordan. Ya, yang sekarang dinamakan Yordan. Wa allazi zara Syam wa wajada al-Amalik. Kemudian Amr ibn Luhai ketika pergi menuju Syam bertemu dengan Bani Amalik di mana? Mu'ab. Mu'ab ini yang di sini. Ya, di Yordan. Mu'ab di Yordan, ya, Ardul Balqa, makanun bil Urdun al-an, yang mana sekarang dikenal dengan negeri atau negara Yordan. Ya budun al-asnam, mereka menyembah berhala. Ya, ketika itu Amr bin Luhai menemukan mereka sedang menyembah berhala. Wa qalu lahu innahum ya'budunaha li'annahum yastamtirunaha fatumtiruhum wa yastansirunaha fatansuruhum fa talaba sanaman fa atauhu sanama hubal. Ya, alasannya kenapa Amr bin Luhai dan kaum apa yang ada di atau Bani Amalik ini menyembah berhala, li'annahum yastamtirunaha fatumtiruhum, mereka meyakini ketika meminta hujan kepada berhala-berhala ini maka turunlah hujan dengan izin Allah tentunya, ya, dan bertepatan dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Wa yastansirunaha fatansuruhum, dan meminta pertolongan agar dimenangkan dalam peperangan sehingga dimenangkan, gitu kan, ketika meminta kepada berhala-berhala tadi gitu. Maka, karena kan bertepatan dengan itu, dan kemudian negeri Jazirah Al-Arabiyah itu negara yang tandus dan sering apa namanya mereka itu meminta hujan, ya, dan juga negeri mereka itu dipenuhi dan sering terjadi peperangan antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya. Maka dari itu ketika melihat atau diceritakan oleh Bani Al-Amalik terhadap Amr bin Luhai bahwasanya berhala-berhala tadi bisa menurunkan hujan dan bisa menolong mereka, maka ini menjadi ketertarikan sendiri bagi Amr ibn Luhai. Ya, fatalaba sanaman, akhirnya Amr ibn Luhai meminta kepada mereka sebuah berhala. Fa'atauhu sanama hubal, akhirnya mereka memberi sonam atau berhala yang dinamakan dengan hubal. Hubal. Ya. Faja'a bihi Makkah wa nasabahu wa amara an-nasa bi ibadatihi wa ta'zimihi. Kemudian dibawalah berhala Hubal tadi menuju negeri Makkah dan ditaruh di sana, juga diperintahkan kepada manusia yang ada di sana, masyarakat negeri Makkah, untuk beribadah atau menyembah dan mengagungkan Hubal tadi. Li'annahu kana sayyidan muta'an fihim. Itu dikarenakan Amr ibn Luhai merupakan orang yang disegani, orang yang ditaati perintahnya. Ya, sayyidul qaum, pemimpin kaum. Ya, ini makanya kenapa orang-orang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Amr ibn Luhai. Ya. Sini ada sedikit faedah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allim Al-Yamani rahimahullah taala dalam Majmu' Rasail Aqidah. Ya. Sini diceritakan bahwasanya apa? Kaum atau orang-orang musyrikin Al-Arab, ya, sebelum dan sesudah datangnya Amr bin Luhai, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Al-Khaliq, ya, Khaliqus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air dari langit dan mengeluarkan air dari bumi. Mereka yang meyakini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan rezeki kepada mereka, yang melapangkan rezekinya, yang menyempitkan rezekinya. Semua mereka yakini, ya. Mereka meyakini tauhid ar-rububiyah, ya. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan dan lain sebagainya. Dari tauhid ar-rububiyah. Ya, walakin kan tetapi setelah datangnya Amr bin Luhai ya, dari Bani Huza'ah ini dan membawa berhala Hubal, akhirnya mereka mulai apa namanya menyimpang ya. Mulai bergeser dan akhirnya apa terjadi kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah. Di sini ada faedah, yaitu faedahnya dari Syekh Al-Mu'allim Al-Yamani, yaitu tentang fatrah, bahwasanya dari zaman Ibrahim alaihi salam dan zaman Ismail sampai mab'ats atau sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 2705 tahun. Ya. Itu berdasarkan apa namanya? Hitungan ahlu tarikh atau orang-orang ahli sejarah yang menentukan kaidah apa namanya? Bahwasanya setiap korn atau setiap kurun itu ada 3 generasi ya. Setelah dihitung maka hasilnya antara apa namanya wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan diutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2705 tahun ya. Kemudian kata Asy-Syaikh anna kisata Amr ibn Luhai kanat qabla mauti Sabur bi 13 sanah. Bahwasanya kisah Amr ibn Luhai tadi yang pergi mengunjungi negeri Syam itu terjadi sebelum matinya Sabur ibn Az-Dazir sebelum 13 tahun yang lalu, sebelum apa namanya? Sebelum kisahnya Amr ibn Luhai ini. Fayakunu zalika qabla al-bi'sah bi 375 sanah. Maka jika dihitung antara kejadian Amr ibn Luhai dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 375 tahun. Ya. Jarak antara wafatnya Ibrahim dengan diutusnya Nabi Muhammad adalah 2705. Dan jarak antara kisah Amr bin Luhai dengan Muhammad 375 tahun. Maka di sini disimpulkan bahwasanya fayakunu baina dzalika wa baina maut Ibrahim 1330 sanah. Ya, maka sisanya ya, jika dikurangi ini adalah 2330 tahun. Ya, apa itu? Baqiya banu Qaizar hadhihi al-muddah bituliha 'ala al-hanifiyyatil khalisah. Ya. Bahwasanya selama 2330 tahun Bani Qaizar atau Bani Ismail, ya. Ismail punya anak Qaizar dan Nabit seperti pada pertemuan yang awal. Ya, Qaizar dan Nabit. Nah, Qaizar ini yang tinggal di apa namanya? Di negeri Jazirah Arabiyah yang anak-anaknya Banu Ismail. Ya, termasuk keturunan Nabi Ismail. Ya. Baqiya Banu Qaizar hadhihi al-muddah bituliha 'ala al-hanifiyyah al-khalisah. Artinya selama 2330 tahun keturunan Ismail alaihi salam itu semuanya di atas ad-din al-khalis atau di atas at-tauhid. Ya, itu. ma hadza ma annahu lam yakum fihim ba'da Ibrahim nabiyyun illa Ismail alladhi tufiya ba'da abihi nahwa 50 sanah. Ya. Bersamaan dengan itu, tidak ada di jarak selama 2330 tahun ini nabi, ya, setelah Nabi Ibrahim, kecuali Ismail alaihi salam anaknya, yang mana Ismail wafat setelah bapaknya 50 tahun kemudian, ya, jadi lama sekali, selama 2330 tahun mereka berada di atas at-tauhid sampai kejadian siapa? Amr bin Luhai membawa berhala Hubal ke negeri Makkah. Ya. Ini juga bisa diambil faedah. Amma banu Israel fa innahum abadul ijla ba'da Ibrahim binahwi sittimi'ati sanah. Ya, adapun Bani Israel, ya, ini jadi perbandingan karena apa, Ibrahim punya anak siapa? Ishak dan Ismail, ya. Ishak yang menjadi cikal bakal Bani Israel dan Ismail menjadi cikal bakal Bani Ismail, ya, yang mana membawa agama Nabi Ibrahim keduanya, ya. Fa amma banu Israel, yaitu Yaqub alaihi salam, anak-anak Yaqub, fa innahum abadul ijla ba'da Ibrahim binahwi sittami'ati sanah, ya. Bahwasanya mereka menyembah el ijl, menyembah sapi, yaitu setelah wafatnya Nabi Ibrahim 600 tahun. Wa qad kana fihi minal anbiya Ishaq, summa Yaqub wa huwa Israel, summa Yusuf wa abadul ijla wa Musa wa Harun baina azhurihim, ya. Padahal ada di kalangan mereka para anbiya seperti Ishak, kemudian disusul dengan Yaqub, kemudian datang lagi Yusuf, ya. Wa abadul ijla wa Musa wa Harun baina azhurihim, ya. Dan mereka menyembah sapi sedangkan Nabi Musa dan Harun berada di tengah-tengah mereka. Artinya mereka melakukan kesyirikan sedangkan di antara mereka ada nabi, ya. Itu merupakan kelancangan dari Bani Israel. Wala'allahu qad kana minhum qabla Musa makan thumma kana minhum ba'dahu makan. Bisa jadi sebelum Musa ada nabi, atau bisa jadi setelahnya juga ada nabi, atau ada kejadian lainnya. Fa bihaqqin wa min huna yadhhar wallahu ta'ala a'lam anna takhsis Bani Israel duna Bani Ismail bi kasratil anbiya innama kana litamarrudil awwalin wastiqamatil akharin la lifadilatin fi Bani Israel anfusihim, ya. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya kekhususan, penghususan Bani Israel dari selainnya atau dari Bani Ismail dengan banyaknya para nabi yang diutus kepada Bani Israel itu dikarenakan penentangan dan kedurhakaan mereka terhadap para anbiya, ya, dan para rasulnya. Wastiqamatil akharin, dan keistiqomahan Banu Ismail di atas dinil haq, sehingga tidak perlu diutus rasul atau nabi kepada Bani Ismail. Adapun kepada Bani Israel diutus nabi demi nabi, rasul demi rasul, tetap mereka tamarrud, ya, mereka berada menentang dan berdurhaka terhadap para anbiya. La lifadilatin fi Bani Israel anfusim. Jadi bukan apa, berikan keutamaan khusus kepada Bani Israel dikarenakan mereka apa namanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi diberikan nabi demi nabi, rasul demi rasul dikarenakan at-tamarrud, penentangan mereka terhadap para anbiya wal mursalin, ya. Ya, maka ini bisa diambil kesimpulan Bani Ismail berada di atas at-tauhid sampai datangnya Amr ibn Luhai dengan berhala yang dia bawa. Kembali ke kitab. Qala Syekh hafizahullah, wa innama bada'a Banu Ismail yatafarraquna fil bilad akhadhu yahmiluna ma'ahum min hijaratil haram ta'zimanil haram. Ini bentuk apa namanya, mulai penyimpangan selanjutnya, ya. Yaitu ketika Banu Ismail, ini kisah di sisi kisah yang apa namanya, Amr bin Luhai, ya. Amr bin Luhai membawa berhala ke negeri Mekah. Di samping itu Ada juga kejadian mulai Banu Ismail ketika berpencar di negeri-negeri Jazirah Arabiyah, mereka biasanya ketika safar membawa batu dari Al-Haram, dari Mekah. Ya, ta'zimanil haram, dalam rangka apa? Ingin mengagungkan atau menghormati Masjidil Haram, sehingga dibawa batu tadi, gitu kan. Fa haitsu manazalu wada'uhu fatawafu bihi katawafihim bil bait. Ya. Sampai akhirnya ketika mereka sampai di suatu daerah, suatu negara atau suatu negeri, mereka menaruh batu-batu tadi, ya, batu yang dia bawa, dan mereka tawaf seperti tawaf di Baitul Haram. Ya. Jadi batu tadi ditaruh di tempat dia turun atau sampai di negeri yang dia kunjungi, dan dia tawaf, ya, dalam rangka ta'ziman lil haram. Dia tetap dibawa-bawa kemana-mana. Ya, ini merupakan penyimpangan selanjutnya. Hatta salakha dzalika bihim ila an kanu ya'buduna mastahsanu minal hijarati wa ajabuhum. Ya. Sampai din Ibrahim ini mulai terkikis sedikit demi sedikit, ya. Dan mereka akhirnya menyembah atau beribadah kepada apa yang mereka yakini itu baik dari batu-batuan dan lain sebagainya. Wa ajabahum, dan mereka menyukai itu. Ya. Dan apa-apa yang mereka senangi, ya. Jadi mereka beribadah sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau yang mereka senangkan. Wa khalafatil khuluf wa nasu ma kanu alaihi min dini Ibrahim, sehingga akhirnya lama kelamaan agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam mulai terkikis dan hilang. Wa kasurat fihim al asnam, akhirnya muncul dan banyak merebak berhala-berhala di Jazirah Arabiyah. Fa kana waddun, ya, ada berhala namanya Wad li bani Kalb ibn Wabarah bi daumatil jandal. Daumatul Jandal itu di sini. Ada Wad. Daumatul Jandal. Kemudian Waswa', berhala Suwa', itu libani Huzail bi makanin tusammar Ruhab ala salasi layalin min Makkah. Ya, di Makkah di sini. Ini salasi layal atau tiga perjalanan atau tiga malam perjalanan, maka di sini adalah Ruhab. Ya, ini ada Suwa'. Berhala Suwa'. Ya. Libani Huzail. Wa yaghuth libani An'um min Tay wa li ahli Jurs min Muzhij al-Yamaniyah. Juga yaghuth milik, berhala milik Bani An'um dari Tay. Ya, dari Bani Tay. Li ahli Jurs min Muzhij al-Yamaniyah. Ya, itu di sini. Di Yaman. Kemudian wa kana mansuban bi Jaras wa Ya'uq li bani Khawan al-Hamdaniyin. Ya. Kemudian Ya'uq juga ada di negeri Yaman, ya, Hamdaniyin. Ya. Wa Nasra li qabilati Dzilqula' al-Himyariyah. Nasra juga ada di sini. Himyar. Ini berhala-berhala yang tersebar di Jazirah Arabiyah, termasuk dalamnya Yaman. Wa hadhil asnam hiya allati abadaha qaum Nuh wa haqa khabaruha al-Qur'an al-Karim qailan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Berhala-berhala ini yaitu adalah berhala yang ada sejak zaman Nuh alaihi salam, ya, yaitu yang disembah, diibadahi oleh kaum Nuh alaihi salam. Wa haqa khabaru al-Qur'anul Karim, yang mana dikisahkan beritanya oleh Al-Qur'anul Karim sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadzarunna alihatakum, kata kaum Nuh. Mereka berkata, la tadzarunna alihatakum, jangan tinggalkan ilah-ilah kalian. Wala tadaruna, jangan pula kalian tinggalkan wadda. Wala suwa' wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya. Wa qad adallu katsira. Mereka atau berhala-berhala tadi telah banyak membuat sesat manusia. Ya. Fa indama faraqa waladu Ismail wa ghairuhum dina Ibrahim abadu hadhil asnam. Ya, maka ketika Bani Ismail atau anak-anak Nabi Ismail dan lainnya meninggalkan agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, akhirnya mereka mulai menyembah berhala-berhala tadi. Ya. Yaitu berhala kaum Nuh, yang mana nama-nama tadi adalah nama-nama orang salihin di atau dari kaum Nuh. Ya. Wadda, Suwa, Wayagus, Wayauk, Wanasra, itu nama-nama orang salihin. Auha syaitanu ila qaumihim anansibu ila majlisihim allati kanu yajlisuna 'alaiha ansaba wa sammauha bi asma'ihim. Ya. Syaitan membisikkan kepada kaum Nuh untuk apa namanya? Membangunkan berhala-berhala tadi di majlis-majlis mereka. Ya, yang mana mereka duduk, alasannya bisikannya adalah untuk mengingat kebaikan orang-orang soleh. Ya, kalau misalnya sekarang diganti dengan foto, ya, nah, mengingat orang-orang soleh alasannya, gitu ya, itu sama. Akan tapi ini bentuknya patung, mereka alasannya ini bukan patung, ini foto, beda dengan patung. Ya, akan tapi tujuannya sama, untuk mengingat. Ya. Maka syaitan awal mulanya begitu, ingin membisikkan ini biar kalian mengingat jasa-jasa mereka, bahwasanya mereka adalah ulama, alim, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Dan disebutkan nama-namanya, fulan, alan dan lain sebagainya. Fafa'alu, kemudian mereka melakukan itu. Hatta idza halaka ulaik, sampai ketika mereka atau orang-orang yang mendirikan atau membangunkan berhala-berhala tadi mati, nusikhal wa nusikhal ilm ubidat, dan akhirnya generasi selanjutnya tidak apa namanya utuh menerima informasi dari apa namanya suyuh-suyuh mereka atau dari guru-guru mereka atau dari senior-senior mereka, sehingga yang sampai kepada mereka sedikit demi sedikit hilang dan tidak sama seperti yang dibisikkan oleh setan tadi. Akhirnya hilanglah ilmu dan akhirnya disembahlah empat berhala-berhala tadi. Falamma kana ayyama tufan dafana hatin wa turab wal ma. Kemudian ketika banjir bandang pada zaman Nuh alaihi salam dan tidak menyisakan apapun, tenggelam atau tertimbunlah apa namanya berhala-berhala ini oleh tanah, pasir dan air. Ya. Falam tazal madfunatan hatta akhrajaha syaitan ila musyrikil Arab. Ya. Berhala-berhala tadi masih terkubur gitu, selama itu. Ya, selama ribuan tahun. Hatta akhrajaha syaitan ila musyrikil Arab. Hingga syaitan apa namanya mengeluarkan itu dengan membisikkan kepada apa anak-anak Adam yang ada ketika itu. Ya, ila musyrikil Arab secara khususnya untuk dikeluarkan kembali. Ya, alasannya mungkin itu untuk dihidupkan kembali, mengenang orang-orang soleh. Gitu. Falam tazal madfunatan hatta akhraja syaitan ila musyrikil Arab. Ya. Ini adalah berhala-berhala yang ada di negeri Arab, itu adalah hasil dari apa namanya galian yang dikeluarkan oleh orang-orang musyrik di kalangan Arab ketika itu. Ya, pastinya setelah Amr ibn Luhai kejadiannya. Ya. Wa kana li Khawlan sanamun yud'a Ammu Anas. Juga pada Bani Khawlan ada berhala yang dinamakan dengan Ammu Anas, paman Anas, ya, Ammu Anas atau waqila Umyanis. Ya. Yuqsimuna au yuqsimuna lahu min an'amihim wa hurusihim kisman bainahu wa bainallah fi ma yaz'umun. Ya. Kemudian ada berhala yang namanya Ammu Anas ini, itu orang-orang musyrikil Arab membagi apa namanya hasil ternak mereka dan membagi hasil pertanian mereka jatah untuk sedekah kepada berhalanya atau kepada Ammu Anas ini dan juga kepada Allah, gitu kan, sedekah kepada Allah. Maka dari itu turunlah ayat wa fihim anzalallahu ta'ala wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Ya, mereka orang-orang musyrikul Arab menjadikan apa namanya hasil dari pertanian dan peternakan mereka bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak membutuhkan itu. Maka dari itu di lanjutan ayatnya, faqalu hadza lillahi bizamihim, kata mereka ini untuk Allah ya, bizamihim wa hadza lisyuraka'ina, dan ini bagian untuk sekutu-sekutu kami ya. Fama kana lisyuraka'ihim fala yasilu ila Allah, adapun yang disedekahkan untuk berhala-berhala mereka ini maka tidak akan sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lillah, dan adapun yang mereka sedekahkan lillahi taala, fahuwa yasilu ila syuraka'ihim, itu akan sampai, hanya akan sampai pada berhala-berhala mereka saja atau pada sekutu-sekutu mereka saja. Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk jelek apa yang mereka hukumkan atau yang mereka putuskan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun ya anhum, mereka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh mereka, bahkan kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berkata, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ya. Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya apa Allah tidak butuh daging-daging sembelihan kita ya, dan juga darah-darah sembelihan kita ya. Kan tapi yang Allah butuhkan adalah taqwa minkum, ketakwaan dari kalian ya. Dan Allah juga tidak butuh gitu, tidak butuh itu. Kan tapi yang butuh adalah kita ya. Kita yang butuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita yang mengharapkan wajahnya, mengharapkan jannahnya. Wa kana li bani Milkan ibn Kinanah sanamun yuqalu lahu Sa'ad, dan juga pada bani Milkan ibn Kinanah ada berhala yang dinamakan Sa'ad. Wa kana li Daus sanamun li Amr ibn Humamah ad-Dausi, ya ada berhala yang bernama apa, oh ini juga Sa'ad, ini juga milik Daus ya. Wa kana li Quraisy ma'ahubal sanaman Isaf wa Na'ilah, dan juga milik Quraisy ada berhala lagi ya yang bersama Hubal. Ada Hubal. Dan di sini ada Na'ilah dan ada Isaf. Ada Na'ilah dan ada Isaf ya. Ala maudhi Zamzam, yang bilang berhala Na'ilah dan apa namanya Isaf tadi diletakkan di Zamzam. Ada yang bilang di antara Safa dan Marwa, ada yang bilang di Safa dan Marwa. Artinya yang apa, Isaf itu di Safa, kemudian yang Na'ilah di Marwa. Riwayatnya. Ya, ala kulli hal berada di Baitul Haram berhala itu. Ala maudhi Zamzam yanharuna indaha, mereka menyembelih indahuma, menyembelih di tempat-tempat tadi, di depan berhala tadi, Isaf dan Na'ilah ya, mereka menyembelih untuk mereka, untuk siapa? Berhala-berhala mereka tadi. Hatta qalat Aisyah, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Mazilna nasma." Ya, jadi ketika itu Aisyah masih mendengar kisah ini. "Mazilna nasma'u anna Isafan wa Na'ilah kana rajulan wa imra'atan min Jurhum." Nah, itu kisahnya yang sampai pada Aisyah bahwasanya kita masih mendengar kisah Na'ilah dan Isaf, mereka berdua ini adalah laki-laki dan perempuan. Artinya Isaf ini adalah seorang laki-laki dan Na'ilah adalah seorang perempuan. Min Jurhum, dari Bani Jurhum. Ahdatsal Ka'bah famasahahumallahu hajarain. Ya, ketika itu dua orang ini buang kotoran di Ka'bah ya. Ahdatsa ya fil Ka'bah famasahahumallahu subhanahu wa taala hajarain, kemudian Allah gantikan, Allah rubah mereka menjadi batu ya. Ini kisah yang sampai pada Aisyah, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan ya dalam sirahnya. Nah, sekali lagi, wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sanaman ya'budunahu Wa kana akhiru ma yaf'alunahu inda syuru'i fi safar wa awwalu ma yaf'alunahu hinal 'audati minhu at-tamassuh bi sanam. Juga kisah lainnya, di setiap kepala keluarga atau setiap keluarga, setiap rumah, ya, dari setiap rumah yang ada di sana, itu masing-masing mereka memiliki berhala yang disembah di sana, di dalam rumahnya. Ya. Wa kana akhiru ma yaf'alunahu inda syuru'i fi safar wa awwalu ma yaf'alunahu hinal 'audati minhu. Jadi ketika pulang atau ketika mau pergi safar, yang mereka lakukan adalah apa? Mengusap-ngusap berhala tadi. Ya. Jadi setiap rumah tuh punya berhala. Kalau mau pergi safar, ngusap-ngusap dulu. Ya. Pulang dari safar, ngusap-ngusap lagi. Gitu. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bitauhid, abu alaihi zalika. Dan setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tauhid, mereka musyrikil Arab mencela siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aja'alal alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab." Ya. Apakah engkau, apakah dia ingin menjadikan sesembahan-sembahan itu menjadi sembahan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan perkara yang aneh. Karena biasanya mereka masing-masing rumah punya berhala, itu punya sesembahan. Kok sesembahannya nggak boleh jadiin satu saja? Kan ribet kalau mau ibadah harus kesini harus kesana gitu. Di pikiran mereka. Ajalal aliyat ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab. Sehingga mereka mengatakan demikian bahwa ini adalah suatu yang aneh. Wa fi sahih an Abi Raja al Utaridi. Qala kunna fil jahiliyah idza lam najid hajaran jama'na juswatan min at-turab waji'na bisyati fahalabnaha 'alaihi tsumma tufna biha. Ya, dalam sahih Al-Bukhari dari sahabat atau dari Abi Raja Al-Utaridi, ini seorang mukhadram. Ya. Kata beliau, kunna fil jahiliyah, ketika kami pada masa jahiliyah, jika kami tidak menemukan batu, ya, artinya di sini dari riwayat bahwasanya mereka kunna na'budul hajar, mereka ini menyembah batu. Ya. Fa idza wajadna hajaran huwa ahyaru minhu alqaina. Jika kami menemukan batu yang lebih baik dari batu yang kita temukan tadi, maka kita buang batu yang itu, diganti dengan yang bagus. Ya. Wa akhadna al-akhar, kami ambil yang lainnya, yang bagus tadi. Fa idza lam najid hajaran, ya kita enggak menemukan batu yang bagus, ya. Mungkin ini kalau sekarang batu akik kali ya. Allah. Alqainahu fa idza lam najid hajaran jama'na juswatan min turab. Ya. Jika kita tidak menemukan batu yang bagus, maka kita kumpulkan atau kita buat gundukan dari pasir. Ya. Summa ji'na bisyat, kemudian kami datangkan kambing atau domba, fahalabnahu 'alaihi, dan kami memeras susu di atas apa namanya gundukan pasir tadi. Summa tufna bihi, kemudian kami tawaf di situ. Haulail jahiliyah, ya. Menyembah dengan sesuai keinginannya, sesuai yang apa yang mereka sukai. Ini adalah orang-orang jahiliyah. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.